Tapi tidak kalah ganasnya, medsos bisa menjadi senjata yang akan membinasakan kehidupan masyarakat. Pedang bermata dua, selama medsos itu bisa dikendalikan dengan ketentuan-ketentuan yang tentunya sangat-sangat tinggi harus dijunjung, apalagi sebagai seorang muslim harus benar-benar medsos itu digunakan, karena sungguhnya kelak semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Maka apabila kita berbicara tentang medsos dengan perangkat teknologi yang tercanggihkan pada dewasa ini, kita akan melihat satu sisi medsos itu bisa memberikan dampak yang baik, dampak yang memberikan manfaat, faedah kepada masyarakat itu sendiri. Nah, untuk menjadikan medsos itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, ya, sebagaimana disampaikan oleh Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, ya, hafizahullah ta'ala, ya, beliau dalam beberapa pernyataannya memberikan dorongan kepada salafiyin untuk memanfaatkan medsos ini guna kepentingan dakwah. Artinya bahwasannya industri dunia maya itu benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemanfaatan kaum muslimin. Dorongan ini tentunya dimaksudkan agar medsos tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang membenci Islam, oleh orang-orang yang memusuhi dakwah, oleh orang-orang yang ingin menghancurkan kehidupan umat manusia. Maka beliau hafizahullah ta'ala mendorong untuk memberikan warna yang sangat kental terhadap dunia maya ini. Karena kalau kita melihat, ya, orang-orang kafir, orang-orang liberal, orang-orang yang memiliki pemahaman yang sesat, demikian gencar memanfaatkan media sosial ini. Mereka dengan sangat-sangat luar biasa memproduksi berbagai macam muatan-muatan yang itu isinya adalah dakwah mereka. Nah, beliau hafizahullah ta'ala mendorong salafiyin untuk berlomba-lomba menyebarkan kebaikan, kemudian juga menyebarkan dakwah as-salafiyah ke segenap lapisan masyarakat yang bisa dijangkau melalui media tersebut. Sehingga kita lihat di kalangan salafiyin sendiri, dalam dakwah di dunia maya, kita dapati ada sahab, ya, misalnya, ya, yang itu adalah dakwah melalui website. Ya. Selain juga para masyaikh yang lain memiliki Twitter, ya, tidak ada lain untuk digunakan dalam penyebaran muatan-muatan dakwah itu sendiri. Tentunya kita harus terus mewaspadai pula bahwasannya tidak menutup kemungkinan medsos itu bisa menjadi sesuatu yang bisa membahayakan kaum muslimin. Karenanya, di satu sisi kita bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan medsos tersebut, namun kita pun harus tetap mewaspadai, mencermati bahaya yang bisa ditimbulkan oleh medsos itu sendiri. Kita lihat bagaimana konten orang-orang yang ingin menyebarkan kesesatan sedemikian banyak. Sedemikian banyak, bahkan mungkin lebih banyak dari orang-orang yang ingin menyebarkan kebaikan. Sedemikian masif mereka menyebarkan dakwah mereka, seruan mereka untuk kepentingan-kepentingan jangka pendek ataupun jangka panjang mereka. Mereka gunakan medsos itu dengan segala caranya. Bahkan mereka menghalalkan segala cara agar masyarakat bisa mengikuti apa yang mereka maui. Itu dakwah di kalangan orang-orang kafir, dakwah di kalangan para du'at, hizbiyun, ataupun orang-orang yang ingin menyebarkan berbagai macam kesesatan. Karenanya kita harus benar-benar bisa memanfaatkan medsos ini untuk keperluan-keperluan yang itu tidak termasuk di dalam pelanggaran syariat. Artinya kita memanfaatkan hal-hal yang sekiranya membawa kemaslahatan bagi umat, bagi kaum muslimin. Misal kita ambil contoh, memanfaatkan WhatsApp. Sebenarnya kita banyak yang bisa kita lakukan. Banyak yang bisa kita lakukan. Di kalangan salafin sendiri, ada grup-grup yang setiap hari bertebaran fawaid, faedah-faedah. Tinggal kita memilih dan memilah untuk kemudian disebar ulang. Untuk kemudian disebar ulang oleh kita. Yaitu di forward, di copy paste. Tentunya dengan memilih dan memilah. Karena apa? Karena tidak semua materi yang ada, khususnya di kalangan grup-grup salafiyin, itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas. Jadi kita harus benar-benar memilih, memilah mana yang sekiranya bisa disampaikan kepada masyarakat luas, sehingga tidak menimbulkan mafsadat bagi dakwah itu sendiri. Dan mana yang sekiranya konten ataupun isi muatan materi tersebut itu kita tunda dulu untuk tidak disebarkan. Sampai menunggu waktu dan saat yang tepat. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita rencanakan dengan sebaik-baiknya. Kita memulai dari orang-orang terdekat kita. Keluarga, bahkan mungkin tetangga, atau yang lainnya. Yang mereka bisa diberi faedah-faedah yang bermanfaat bagi mereka. Banyak dari kaum muslimin yang perlu mendapatkan bimbingan masalah bertoharoh yang benar menurut tuntunan Allah dan Rasulnya. Banyak dari kaum muslimin yang belum bisa berwudu secara baik dan benar. Dan itu mungkin perlu atau bahkan kita perlu untuk menyebarkan faedah-faedah seperti itu. Atau dalam hal urusan akidah, banyak kaum muslimin yang belum memurnikan akidahnya, yang belum memahami tentang tauhid, itu perlu juga kita sebarkan faedah-faedah yang berkenaan dengan tauhid. Lebih bagus lagi kalau kita bersifat terencana. Ada faedah-faedah yang sifatnya fikhiyah, masalah-masalah fikih, ada fawaid yang sifatnya akidah, ataupun manhaj, berkaitan dengan masalah tauhid, berkaitan dengan masalah i'tiqadiyah dan seterusnya. Kalau kita bisa memanfaatkan media sosial ini, maka insyaallah medsos itu menjadi sesuatu yang berdaya guna bagi kita, bagi dakwah as-salafiyah itu sendiri. Ini yang menjadi perhatian kita. Dan asatidzah dalam hal ini, dalam beberapa kali pertemuan, senantiasa mengangkat pembicaraan terkait dakwah melalui media sosial ini. Bahkan dalam pertemuan khusus, kita mengundang semua admin di berbagai daerah. Kita kumpulkan untuk membicarakan menata dakwah melalui media sosial ini. Yang terakhir kita kumpul pada bulan yang lalu, dengan para admin, mereka-mereka yang para penggiat di media sosial. Nah, ini semua adalah dalam upaya untuk memanfaatkan ruang medsos ini benar-benar maksimal digunakan di dalam dakwah. Ini satu sisi positif dari media sosial. Artinya kita sendiri yang memang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa dakwah melalui media sosial, hendaknya memanfaatkan sebaik-baiknya medsos ini untuk dakwah. Mengingat tadi orang-orang kafir, mengingat tadi kalangan hizbiyun, mengingat tadi orang-orang atau para duat yang ingin menyebarkan kesesatan, mereka terus siang malam 24 jam mereka senantiasa menebarkan berbagai kesesatan, menebarkan berbagai syubhat, kerancuan-kerancuan di dalam berpikir dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai salafiyin hendaknya berusaha pula untuk memanfaatkan media sosial ini untuk kepentingan dakwah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah al-ayah." Serulah oleh engkau ke jalan Rabbmu dengan nasihat, dengan mau'idhah, nasihat, dan dengan cara yang hikmah. Dan tentu saja menyeru, berdakwah itu adalah merupakan ibadah yang teramat agung, merupakan ibadah yang teramat besar pahalanya, ketika kita berusaha untuk menebarkan kebaikan demi kebaikan di dalam dakwah ini. Ini sisi positif. Jadi medsos bisa pedang bermata dua, artinya memiliki nilai positif, juga kita harus mewaspadai bahwasannya medsos itu bisa menjadikan masyarakat binasa, bisa menumbuhkan malapetaka di tengah masyarakat dengan adanya media sosial tersebut. Sisi yang positif, mata pedang yang bermanfaat untuk digunakan membantah kesesatan, membantah kedustaan, dan seterusnya, itu harus kita lakukan. Harus kita manfaatkan media sosial tersebut. Namun, kita juga perlu untuk mewaspadai bahwasannya selain mata pedang yang bisa kita manfaatkan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan kaum muslimin, kemaslahatan dakwah salafiyah, juga kita perlu mewaspadai bahwasannya medsos itu bisa menjadi sesuatu yang bumerang bagi kita. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Artinya, medsos itu bisa menjadi hal-hal yang akan menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat. Dan kerusakan yang ditimbulkan melalui medsos itu sangat bersifat masif. Artinya merata dan cepat penyebarannya. Ketika hal-hal yang negatif ini sudah tersebar di masyarakat, maka akan sangat sulit, ba'dallah akan sangat sulit untuk kemudian diluruskan ataupun dibantah. Karena apa? Karena ketika kesesatan itu sudah tersebar merata, maka kita harus berupaya untuk mengembalikan kepada pemahaman yang benar. Di antara bahaya medsos yang perlu kita perhatikan, di antaranya bahwasannya melalui media sosial ini banyak orang yang terjatuh kepada sifat ataupun kepada perilaku melalaikan kewajiban agamanya. Ini yang sangat memprihatinkan. Jangan sampai kemudian medsos menjadi sebab seseorang kemudian terjatuh kepada perilaku, sikap yang melalaikan dari kewajiban agama. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman bahwasannya kita diperintah dalam keadaan apapun untuk selalu zikrullah, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lalai kepada Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran 190-191, bahwasannya sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang ada tanda-tanda ayat-ayat bagi orang yang berfikir, bagi ulil albab. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim. al-ahya, yaitu orang-orang yang mereka mengingat, selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik dalam keadaan mereka berdiri, dalam keadaan mereka duduk, dalam keadaan mereka berbaring. Ya. Ulil albab, orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ia tidak pernah lepas dari zikrullah. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Proses zikir ini bisa terganggu. Proses zikir ini bisa mengalami gangguan ketika ada sesuatu yang baru. Dalam hal ini, medsos sebagai sesuatu yang baru bisa kemudian menjadikan seseorang lalai. Bisa menjadikan seseorang lalai. Ya. Seseorang yang biasanya bisa berzikir dalam bentuk berbagai aktivitas, entah ta'lim, entah sholat, ataupun yang lainnya, proses zikrullah. Tapi ketika kesibukannya banyak disela-selai oleh perilakunya di dalam medsos, maka proses untuk senantiasa zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai bentuk itu kemudian bisa menjadi terganggu. Banyak orang yang kemudian lalai disebabkan terlalu asik dengan medsos ini. Karena sifatnya sudah mencandu. Ya, namanya orang sudah mencandu itu kan selalu ketagihan. Ya, selalu kehilangan. Bila satu hari, dua hari tidak kemudian bisa mengakses medsos ini. Karena memang pada sebagian orang medsos sudah menjadi kebutuhan primer. Ya. Namun ketika medsos ini sudah sedemikian menguasai individu tertentu, seakan-akan kalau tanpa medsos itu ia tidak bisa hidup, nah ini yang berbahaya. Ya. Nah inilah kita harus waspada. Jangan sampai media sosial ini menjadi sesuatu yang akan menimbulkan keburukan demi keburukan pada orang yang memiliki perangkat teknologi tersebut. Sebelum ada medsos, malam-malam dia gunakan bisa untuk istirahat. Tetapi ketika medsos itu hadir pada dirinya, waktu istirahat tersita. Jam 11 yang biasanya sudah bisa beristirahat, ia masih aktif. Online. Masih aktif. Mengakses. Bahkan tidak terasa waktu demikian berjalan. Ketika ia mengakses tersebut, tiba-tiba sudah jam 2. Kalau sudah jam 2, atau bahkan jam 3, mau tidur, yang semestinya sepertiga malam bisa digunakan untuk beribadah, untuk sholat tahajud, untuk qiraatul Quran, atau yang lainnya yang memberikan manfaat untuk tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, dengan banyak beristighfar di waktu sahur. Tapi karena kondisi terganggu oleh keadaan medsos, sehingga kemudian waktu-waktu yang sedemikian berharga dan sedemikian strategis tersebut hilang dari diri kita. Nas'alullah salamah wal afiyah. Itu yang tidak kita inginkan. Ya. Kenapa demikian? Waktu sepertiga malam bagi seorang muslim adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Waktu-waktu yang sangat-sangat dirindukan. Karena disitulah kita bisa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada waktu-waktu itulah kita bisa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena waktu-waktu itulah kita bisa memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manakala waktu-waktu ini lewat begitu saja, maka hal itu adalah sesuatu yang sangat kita sesali, yang sangat kita sayangkan. Ya. Dan kita harus prihatin bila waktu-waktu itu terlewat begitu saja. Kenapa terlewat? Karena itu tadi, malam yang semestinya kita bisa beristirahat lebih awal. Ya. Yang semestinya kita beristirahat lebih awal, ternyata terganggu. Karena adanya medsos itu tadi. Kita tidak terasa loh membalas WhatsApp teman-teman kita itu. Ya. Kita tidak terasa loh kalau kita berchatting. Ya. Chatting. Ya. Tidak terasa waktu itu berlalu. Ya. Dan kita pun tidak terasa bahwasanya energi yang kita gunakan, itu luar biasa besar. Ya. Tiba-tiba kita sudah 2 jam, 3 jam memandang perangkat teknologi itu. Ya. HP Android itu sudah kita pandang 2 jam, 3 jam kita tidak terasa. Kenapa? Ya dengan chattingnya. Ya. Belum nanti membuka akses yang lainnya. Ya, kita tidak terasa. Dan tidak terasa energi yang kita gunakan sedemikian. Luar biasa. Ya. Tiba-tiba kita hanya merasa lelah setelah menutup HP itu. Ya. Timbul kelelahan itu baru terasa. Nah, saat lelah, kemudian tertidur, kemudian setelah itu waktu-waktu yang sedemikian berharga lewat begitu saja. Nah, ini yang perlu kita harus waspadai. Kita harus cermati. Bahwasanya di satu sisi media sosial adalah memberikan ruang yang begitu positif bagi kita. Bagi dakwah as-salafiyah. Tetapi kita harus bisa mengendalikan perangkat teknologi itu. Sehingga tidak menimbulkan mudarat bagi kita. Atau setidaknya meminimalisir mudarat itu. Ya, kemudaratan itu harus diminimalisir. Jangan sampai kemudian justru kita yang dikendalikan oleh teknologi, alat perangkat teknologi tersebut. Kita yang harus mengendalikan. Ya, kapan waktunya dibuka, kapan waktunya ditutup. Kita yang harus menentukan. Jangan kemudian kita yang dikendalikan oleh perangkat teknologi tersebut. Kalau kita yang dikendalikan oleh perangkat teknologi tersebut, ini sangat-sangat berbahaya. Sehingga kemudian waktu-waktu yang sangat berharga, yang semestinya kita bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa di sepertiga akhir malam, beristighfar, bertaubat di sepertiga akhir malam, kemudian berlalu begitu saja. Ini kita harus waspadai. Bagaimana media sosial yang di satu sisi memberikan dampak yang positif, tapi di satu sisi bisa kemudian melalaikan kita. Nah, ini diantaranya bahwasannya media sosial bisa menjadikan seseorang lalai dari kewajiban menjalankan agamanya. Dan apabila kondisinya telah demikian, maka hal yang sangat disayangkan sekali. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beristighfar? Tidak kurang dari 70 atau dalam hadis yang lain 100 kali dalam setiap harinya. Para ulama menyatakan angka 70 atau angka 100 itu untuk menunjukkan mubalaghah. Betapa banyak dan seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beristighfar dan bertaubat. Nah, dengan kehadiran medsos ini jangan sampai itu kemudian tergeser. Kedekatan kita, taqarrub kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian tergeser. Karena ini sangat berbahaya. Karena sangat berbahaya bagi kita. Bagi kehidupan dunia kita, bagi kehidupan akhirat kita. Maka waspadai, cermati media sosial tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian seringnya beristighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga sahabat, seperti Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, yang beliau menghentikan sholatnya ketika memasuki waktu sahur. Beliau hentikan sholat, kemudian di waktu sahur itu beliau memperbanyak istighfar dan taubat. Memperbanyak istighfar di waktu sahur tersebut. Artinya salafun as-salih memberikan contoh kepada kita bagaimana memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mentazkiyah, mensucikan keadaan diri mereka. Salafun as-salih. Untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon ampun, bertaubat atas segenap kesalahan, atas segenap dosa yang diperbuat sengaja ataupun tidak sengaja. Benar-benar memanfaatkan waktu-waktu yang sangat berharga tersebut. Nah, jangan sampai kemudian perangkat lunak yang di situ tersaji beragam medsos, beragam media sosial, kemudian menggeser isi daripada waktu-waktu yang semestinya kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu bahaya media sosial yang semestinya kita cermati, bahkan semestinya kita waspadai untuk tidak terjadi pada diri kita. Ini dari sisi, kalau medsos itu diibaratkan pedang bermata dua, maka mata satu memberikan manfaat, bilah pedang itu tersebut bisa memberi manfaat, untuk memotong hewan, untuk keperluan-keperluan yang bermanfaat lainnya, tapi di satu sisi mata pedang itu bisa untuk melukai orang yang membawa pedang itu sendiri ataupun orang lain, dan ini tentu sangat berbahaya. Nah, medsos seperti itu. Satu sisi bisa memberikan manfaat, bahkan menjadikan lahan pahala bagi kita, tapi di satu sisi medsos itu pun bisa menebas tubuh kita. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kita berlindung, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekan benda yang satu ini. Mudah-mudahan itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan Qobail Maghrib ini. Dan insyaAllah kita lanjutkan pada waktu setelah sholat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.